Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah, tepatnya ayat 49 dari surah An-Nahl, dalam program Penyejuk Hati bersama Tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun." Kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 49 ini menegaskan kepada kita bahwa kalaulah kita bersujud, sujudlah kepada Allah, sujudlah untuk Allah, dan sujudlah bersama dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, bukan siapa-siapa yang ada di langit. Artinya, jangankan bulan bintang, kalau dia memiliki akal, bulan bintang yang tidak memiliki akal pun dia akan bersujud. Jangankan manusia yang ada di bumi, hewan, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda yang ada di bumi ini, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu berbentuk binatang melata yang memiliki akal yang kurang sempurna dibandingkan manusia. Jangankan makhluk yang terlihat, malaikat, makhluk yang tidak terlihat pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, hewan melata, malaikat, tidak pernah menyombongkan diri sedikit pun. Wahum la yastakbirun. Menjadi catatan penting dan pertanyaan besar kepada kita saat ini, kenapa kita enggan bersujud? Apakah kita merasa besar atau membesar-besarkan diri? Ustaz Sofyan, yeah, kita menemukan bahwa rupanya manusia ini adalah makhluk yang sangat kecil. Karena apa? Karena memang bumi ini kecil, yeah, dibandingkan antariksa yang luasnya jutaan. Bintang-bintang kecil di langit itu adalah sebesar matahari sebenarnya, mm-mm, tapi terlihat kecil. Dan matahari adalah segelintir. Segelintir. Jadi kita berada antariksa di bumi yang kita bukan tinggal sendiri. Ada 6 miliar penduduk bumi, yeah. Kalaulah kita naik pesawat, Ustaz Sofyan ini sering ke Medan, hmm, Jakarta, yeah, Medan. Di atas pesawat kita sudah melihat rumah kita pun tak terlihat lagi, sangat saking kecil, kan kecilnya, yeah. Jadi apa yang mau kita sombongkan nih, Ustaz? Yeah. Dan kenapa pula banyak manusia yang masih tidak mau sujud karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mutawalli Sya'rawi selalu membahas, sujud ini bukan hanya sujud fisik, iya, yeah, tapi lebih dari itu, sujud maknawi. Sujud maknawi. Maknanya apa? Sujud maknawi ini pemikiran kita, iya, harus sujud dengan kalam Allah, perkataan Allah, iya, Al-Quran. Betapa banyak manusia ini yang pikirannya menganggap Al-Quran ini tak hebat, iya, tak relevan dengan zaman, tidak agung, tidak mulia. Dia tidak menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah ideologi Islam, yang pada sejak zaman dahulu kala mampu mengantisipasi kekuatan jahiliyah. Ya. Nah, berarti seseorang itu belum sujud. Walaupun badannya telah sujud, wajahnya telah sujud, fisiknya sujud, tetapi pikirannya belum menerima kalam Allah, perkataan Allah, ajakan Allah. Maka pada saat itu, pada hakikatnya Allah sindir ini. Iya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ar. Iya. Gunung yang lebih besar darimu lebih kuat darimu. Ia sujud kok kepada Allah. Ya. Laut, ia patuh dengan ajaran Allah. Ya. Angin, yang jauh lebih kuat dari engkau. Angin itu patuh dengan ajaran Allah. Tahu-taunya manusia yang sangat amat kecil jika dan dibanding rumah, dengan ya, gunung, langit itu tadi, dia tidak mau. Pemikirannya, otaknya yang kecil, kok tidak mau patuh dengan ajaran Allah. Walillahi. Jadi seakan-akan pada ayat sebelumnya Allah ingin katakan sujudan lillah wa hum dakhirun. Andai kalian sujud kepada Allah, itulah kekuatan luar biasa bagi orang-orang yang rendah hati. Pada ayat ini 49 Allah katakan semua benda-benda ma fis samawati wa ma fil ar min dabbatin, dari segala bentuk makhluk bernyawa, wal malaikah, dan malaikat, yasjud lillah walillahi yasjud, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz Zainal, ketika membaca ayat ini, saya teringat sampai pada penciptaan manusia sendiri. Satu tetes sperma dan ovum. Ya. Sebenarnya pada saat itu bisa tercipta 200 juta nyawa. Bayangkan. Jadi ketika kita lahir, saya lahir, Muhammad Sofian, satu dari 200 juta calon manusia yang bakal dilahirkan Allah. Iya. Ustaz Zainal, satu dari 200 juta ya, calon manusia yang dilahirkan Allah, yang layak untuk sujud. Yang sangat layak untuk sujud. Jadi kita ini adalah manusia yang telah dipilihkan Allah, untuk layak memasuki surganya. Iya. Memasuki kenikmatan-kenikmatan hakiki yang diberikan oleh Allah. Benar. Tapi pada saat itu manusia dalam posisi yang sangat amat angkuh, ya. Wahum la yastakbirun. Sangat sedikit manusia-manusia golongan yang tidak menyombongkan diri ini. Iya. Nah, jadi kalau kita pahami ketika kita membaca semua makhluk yang ada di muka bumi ini sujud kepada Allah, maka bukan sekedar sujud fisik, ya. Maka setiap ion-ion atau molekul benda-benda terkecil itu dia tawaf, berputar. Matahari berputar, tawaf. Bulan juga tawaf. Tawaf itulah sujud mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, dan Allah mengakhiri ayat ini dengan kata-kata yastakbirun, istikbar. Rupanya yang membuatkan orang tidak mau sujud kepada Allah itu adalah rasa bangga, rasa sombong, rasa angkuh. Keangkuhan itulah yang menutupi kelemahannya hakiki. Jadi kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, maka kalau ayat sebelumnya adalah dihadiri wahum dakhirun, pada ayat 49 ini wahum la yastakbirun. Kalau pada ayat sebelumnya Allah memberikan orang yang melihat kekuasaan Allah, kekuatan itu, sujud kepada Allah, itulah orang yang kuat. Benar. Karena ia merendahkan diri. Ya. Sebaliknya ayat 49 ini wahum la yastakbirun, ini juga adalah bahagian dari mereka yang sujud kepada Allah. Artinya mereka itu betul-betul telah mengikis habis potensi yang melemahkan mereka. Benar. Benar sekali. Jadi memang penyakit makhluk yang pertama kali muncul saat Adam itu ada adalah penyakit iblis. Sombong. Sombong. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Aba wastakbar. Dia menolak dengan penuh rasa kesombongan. Apa alasannya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku ya Allah dari api dan engkau telah menciptakan dia dari tanah. Ada logika salah di balik kesombongan manusia dan ada logika yang salah di balik kesombongan iblis. Apa? Dia merasa mulia dari ciptaan. Dia merasa api lebih mulia dari tanah. Padahal sebenarnya kemuliaan bukan terletak pada unsur dari sukuisme apa yang dimiliki, tapi sebenarnya kemuliaan terletak dari sumbangsih yang telah diberikan. Manusia mulia sebagaimana tanah mulia karena dia dapat bercocok tanam di tanah itu. Api mulia karena dapat digunakan untuk memasak masakan sehingga menjadi panas. Tapi api menjadi membahayakan ketika membakar rumah, dan tanah juga membahayakan ketika dia menyebabkan manusia longsor dan hancur ditelan oleh tanah tersebut. Jadi dirasa sombong itu adalah suatu hal yang eksternal yang kemudian masuk ke dalam umat manusia karena ketidaktahuan dia. Untuk itu manusia yang mulia sebagaimana Adam mulia karena memiliki ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ilmu itu yang utama menyebabkan manusia jauh dari perangai sombong. Saya kira ini sebuah kesimpulan yang sangat baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Dapat kita simpulkan secara umum, sujud itu pasrah pada Allah. Sujud fisik dan juga sujud hati. Bukan saja fisik tanpa hati. Yang kedua, tubuhmu sujud pada Allah. Jadi walaupun ada orang kafir yang tidak pernah sujud, sebenarnya ginjal, jantung, aliran darahnya, semuanya bersujud pada Allah. Karena kalaulah mereka berhenti sejenak saja, wafatlah manusia karena tubuhnya tidak mau sujud pada Allah. Namun karena tubuhnya sujud pada Allah, manusia itu tetap dapat hidup. Dan yang ketiga, alam ini sujud, maka sujudlah pada Allah dan hindari sifat sombong sebagaimana iblis yang dikutuk. Saya Jenal Arifin bersama pakar ilmu tafsir Dr. Muhammad Sofyan LCMA mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.